السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam tidak lupa kita sampaikan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua istiqomah di dalam mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan para pemirsa Niaga TV di pagi yang berbahagia ini dalam kondisi sehat walafiat dan senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang istiqomah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pembacaan matan Al-Ghayah wa Taqrib atau matan Abi Syuja yang ditulis oleh Al-Qadi Abi Syuja Ahmad Ibn Al-Husain Ibn Al-Ahmad Al-Isfahani Al-Syafi'i. Pertemuan kita yang ke-44 masih melanjutkan pembahasan tentang Kitabul Hajj. Di pertemuan yang lalu, ma'asirul muslimin, sudah kita bacakan perkataan Al-Qadi Abi Syuja rahimahullahu ta'ala, di mana beliau berkata, qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa syara'itu wujubil haji sab'atun. Syarat wajibnya seseorang haji ada 7. Yang pertama adalah al-Islam, yang kedua adalah al-bulug, yang ketiga adalah al-aqlu, yang keempat adalah al-hurriyah, yaitu dia merdeka. Islam, balig, berakal, merdeka. Kemudian yang kelima adalah wujuduz zat warrahilah, dia memiliki perbekalan dan kendaraan yang bisa dia gunakan untuk melaksanakan ibadah haji. Yang ketujuh adalah takhliyatut tariq. Takhliyatut tariq artinya jalan antara tempat di mana dia tinggal sampai ke Mekah kondisinya aman, ya, takhliyatut tariq. Dan yang terakhir adalah imkan al-masir, mungkinnya dia berjalan, artinya antara dia melakukan perjalanan ya dengan sampainya dia ke tempat tujuan, yaitu tempat pelaksanaan ibadah haji di Mekah, itu harus cukup waktunya. Jangan sampai dia sampai di Mekah misalnya tanggal 13 atau tanggal 12, maka dia tidak wajib dalam kondisi tersebut. Kita akan melanjutkan penjelasan dari Profesor Doktor. Kita akan bacakan matan yang ditulis oleh Al-Qadi Abi Syuja dan diberikan taklik catatan ringkas oleh Syekh Majid Al-Hamawi rahimahullahu taala. Di sini dikatakan wa arkanul haji arba'atun. Adapun rukun-rukun yang harus dilakukan di dalam manasik haji ada 4, kata beliau. Yang pertama adalah al-ihram ma'an niyah, yaitu kita ihram yang diiringi dengan niat melaksanakan ibadah haji dan umrah. Lalu dikatakan di sini oleh Syekh Majid Al-Hamawi fi ashhuril hajj. Tentunya kita melaksanakan ihram untuk melaksanakan haji ya di bulan haji. Ya di bulan haji. Adapun yang dimaksud dengan ihram, kata beliau, adalah ad-dukhul fin nusuk. Ihram itu kita masuk ke dalam ibadah haji. Itu dimulai dengan ihram. Nanti akan disebutkan sunnah-sunnahnya ya ketika akan ihram, dari mulai misalnya mandi ya. Lalu kita mengganti pakaian kita dengan 2 lembar kain, yaitu kain izar yang menutupi bagian bawah, rida yang menutupi bagian atas, ya, dan lain sebagainya, sebagaimana akan nanti dibahas. Lalu dikatakan dalilnya adalah sabda baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung kepada niat. Ini perkara yang pertama. Perkara yang kedua adalah kata beliau, wal wukufu bi Arafah. Wukuf yaitu kita berdiam beberapa saat di Arafah, ya. Wukuf di Arafah. Dan wukuf di Arafah ini tentunya adalah menjadi bagian terpenting dalam pelaksanaan ibadah haji. Oleh karenanya dalam hadisnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-hajju Arafah." Haji itu adalah Arafah. Di sini Syekh Majid Al-Hamawi berkata, "Lahzatun baina az-zuhr yauma Arafah." Walaupun sesaat, ya, yaitu antara zuhur, waktu zuhur di hari Arafah, berarti tanggal 9, ya, setelah zuhur di hari Arafah, wa fajr yauman nahar, ya, sampai fajar yaumun nahar, berarti fajar tanggal 10, dari zuhur tanggal 9 sampai fajar tanggal 10. Ma'al ahliyah, tentunya dipersyaratkan dia harus apa namanya ahliyah, artinya memang dia memiliki memenuhi kriteria yang telah ditentukan oleh syariat, dari mulai niat, lalu dia misalnya berniat melakukan ibadah haji, lalu dia orang yang berakal dan lain sebagainya. Fala yujzi'u min mugma 'alaihi aw saqran. Maka tidak sah kalau seseorang tidak memiliki ahliyah. Apa contohnya yang tidak memiliki ahliyah? Kata beliau, orang yang pingsan misalnya. Orang yang pingsan dibawa ke Arafah. Atau orang yang mabuk misalnya, kata beliau. Itu tidak sah, ya. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW, Al-Hajju Arafah. Haji itu adalah Arafah, kata beliau. Man ja'a qabla salatil fajr min laylati jama' faqad adraqal hajj. Barang siapa yang datang sebelum fajar, ya, maka sungguh dia telah mendapatkan haji. Hadis ini diriwayatkan oleh Ashabus Sunan dan begitu pun oleh Al-Hakim dengan sanad yang sahih. Lalu dikatakan di sini, wa yusannu al-jama' bainal lail wan nahar, dan yang paling bagus yaitu kita dari siang kita gabungkan antara siang dengan malam. Artinya dari siang kita sudah di Arafah, ya, sampai kita malam berada di Arafah. Itu yang paling utama. Nah, ini yang kedua ma'asirul muslimin, ya, di antara arkanul hajj. Rukun haji ada 4 kata beliau, ya. Lalu dikatakan di sini, walaupun Syekh Majid Al-Hamawi memberikan komentar, kata beliau, bal sittatun, ya, bukan 4, bahkan 6 kata beliau. Ya, al-khamis, yang kelima adalah al-halaq awit taksir, ya, mencukur atau menggundul rambut atau mencukur, menipiskan bagian dari rambut. Lalu dikatakan di sini, ba'da muntasafi lailin nahar, setelah pertengahan malam di hari nahar, berdasarkan hadis anna Rasulullah, bahwasanya sesungguhnya Rasulullah ata Mina, beliau mendatangi Mina, fa'atal jamrah, maka beliau mendatangi jamrah Aqabah, faramaha, kemudian dilempar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, thumma ata manzilahu bi Mina, kemudian beliau datang ke rumahnya di Mina, wanahar, lalu beliau menyembelih, lalu summa qala lil halaq, kemudian beliau berkata ke orang yang biasa mencukur, khuz, ya, ambillah, maksudnya sebagian dari rambutku, wa asyara ila janibihil aiman thumma al-aisar, beliau berisyarat ke bagian kanan lalu bagian kiri. Adapun rukun yang keenam adalah at-tartib. Ya, at-tartib di sini kata beliau adalah bi an yuqaddim an-niyah 'alal jami', yaitu berniat untuk melaksanakan semua bagian dari ritual manasik haji, wal wukufu 'ala tawaf wal halaq, ya, dan mendahulukan wukuf dari tawaf dan mencukur. Jadi kalau kata Al-Qadi Abi Syuja ada 4. Ya, empat juga belum kita sebutkan semua ya. Yang baru kita sebutkan adalah ihram, wukuf, tawaf, dan sa'i. Ini kalau kata Al-Qadi Abi Syuja. Tapi Syekh Majid Al-Hamawi mengatakan bukan empat, tapi enam. Yang kelima adalah al-halq awit taksir, mencukur habis rambut atau apa namanya menipiskannya. Adapun yang keenam adalah at-tartib. Kita kembali kepada penjelasan dari Al-Qadi Abi Syuja rahimahullahu taala. Jadi beliau berkata arkanul hajj arbaatun, rukun haji ada empat, walaupun kata Syekh Majid ada enam. Tambahannya yang kelima adalah al-halq awit taksir dan yang keenam adalah at-tartib. Ya. Kita kembali sesuai dengan urutan yang disebutkan oleh Al-Qadi Abi Syuja. Yang pertama adalah ihram ma'an niyah. Seseorang melakukan ihram yaitu persiapan untuk masuk ke dalam prosesi ibadah umroh atau ibadah haji. Yang kedua adalah al-wukuf, ya, al-wukuf. Tentunya wukuf dilaksanakan pada tanggal 9 Zulhijjah, tepatnya setelah zawal atau setelah zuhur, ya. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa wukuf adalah bagian terpenting di dalam manasik atau prosesi ibadah haji, ya. Lalu dikatakan di sini ma'asirul muslimin, yang ketiga adalah wattawafu bil bait, melaksanakan tawaf di Ka'bah, ya, melaksanakan tawaf berkeliling-keliling, berputar-putar Ka'bah sebanyak 7 kali putaran. Syekh Majid Al-Habawi berkata sab'atu ashwat, yaitu sebanyak 7 kali. Wa yadkhulu waqtuhu bintisafi lailatin nahar liman waqafa qablahu, dan masuk waktu tawaf ini, ya, tawaf istilahnya tawaf ifadah, apabila telah sampai pertengahan malam, ya, di hari nahar, ya, di hari nahar berarti hari menyembelih, liman waqafa qablahu, bagi yang wukuf sebelumnya, wala akhira liwaqtihi, dan tidak ada batas waktu yang terakhir, ya, tidak ada batas waktu yang terakhir, tetapi masuknya waktunya adalah binti sofi lailatin nahar, ya, pertengahan malam penyembelihan. Wa yushtaratu lit-tawaf an yabda bil hajar, dan disyaratkan orang yang tawaf itu memulainya dari titik awalnya adalah dari Hajar Aswad. Wa an yaj'al al-baita an yasarihi, maka orang yang tawaf dia menjadikan Ka'bah itu di sebelah kirinya segaris lurus dengan apa Hajar Aswad. Kata Syekh Majid Al-Hamawi li fi'lin Nabi sallallahu alaihi wasallam kama rawahu Muslim wan Nasa'i. Hal ini berdasarkan apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim dan riwayat Imam An-Nasa'i. Begitupun dipersyaratkan, kata beliau, ayyaj'ala jami'a badanihi kharijan anil bait, bahwa ketika kita tawaf, seluruh bagian dari tubuh kita harus ada di luar Ka'bah. Jangan ada satu bagian dari tubuh kita yang ada di dalam Ka'bah. Wa minhu al-hijr, dan di antara Ka'bah itu adalah hijr Ismail, ya, berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ashabus Sunan Abu Dawud, Tirmizi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Imam At-Tirmizi. Rasulullah bersabda innama huwa qit'atun minal bait, sesungguhnya hijr Ismail adalah bagian dari bait, yaitu bagian dari Ka'bah. Lalu dikatakan oleh Syekh Majid Al-Hamawi wa ayyakuna dakhilal masjid. Tentunya tawaf dilakukan di dalam masjid. Wa an la yasrifahu li ghairihi ka isra'ihi khaufan min an talmasahu imra'atun. Dan dia tidak boleh tawaf berpaling dari tawaf dikarenakan sebab yang lain. Misalnya kata beliau dia mempercepat tawafnya karena khawatir tersentuh oleh wanita. Fa in qasada al-huruf ma'at tawaf, kalau dia memaksudkan tawafnya adalah lari menghindar, ya, awit tawaf faqat lam yadur, artinya kalau dia tawaf sambil dia menghindar tetap dia melakukan tawaf, maka itu tidak masalah, ya, awit tawaf faqat lam yadur, atau tawaf saja maka tidak masalah. Wa in qasada al-huruf faqat, tetapi kalau dia berniat hanya lari saja tidak menghadirkan niat tawaf, maka tidak sah disebut sebagai tawaf. Intinya harus ada niat. Intinya harus ada nih niat. Innamal a'malu binniyat, artinya ketika kita melakukan tawaf, kita niatkan dalam rangka imtithal amrillah, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau berkata, wa yushtaratu lahu aidan, dan dipersyaratkan untuk orang yang melaksanakan salah satu rukun dari haji yaitu tawaf, ma yushtaratu lis-shalah, apa-apa yang disyaratkan untuk salat, ya. Lalu dikatakan di sini min taharatin wa satrin, baik itu bersuci, menutup aurat dan lain sebagainya. Hal ini berdasarkan hadis yang pernah disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau berkata, la yatufu bil baiti uryan, tidak boleh tawaf di Ka'bah dalam kondisi telanjang. Ya, tidak boleh tawaf di Ka'bah telanjang. Sama seperti salat, kita harus satrul aurah. Wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, li Aisyata, kepada ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, tatkala beliau haid, if'ali ma yaf'alul hajj, laksanakanlah wahai Aisyah radhiyallahu taala anha apa-apa yang dilaksanakan oleh orang yang haji, tetapi engkau tidak boleh tawaf di Ka'bah sehingga engkau bersuci. Ya, engkau tidak boleh tawaf di Ka'bah sehingga engkau bersuci. Dalam riwayat yang sering kita dengar, Rasulullah berkata, "At-tawaf kas-shalah." Sesungguhnya tawaf itu adalah seperti salat. Ya, hadis ini diriwayatkan, ya, hadis yang Aisyah tadi diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim. Ini rukun yang ketiga, ya. Yang pertama adalah Al-Ihram ma'an-niyah. Yang kedua adalah Al-Wukuf bi-Arafah, wukuf berdiam di Arafah. Dan yang ketiga adalah At-Tawafu bil-Bait, melaksanakan tawaf di Ka'bah, ya, atau di Masjidil Haram. Adapun yang keempat, ma'asirul muslimin, di antara rukun yang harus dilaksanakan di dalam manasik haji adalah as-sa'yu baina as-safa wal marwa. As-sa'yu baina as-safa wal marwa, yaitu as-sa'yu, berlari-lari kecil antara Safa dan Marwa, ya, berlari-lari kecil antara Safa dan Marwa. Tentunya ini adalah sebagai bentuk kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Ummu Ismail, ya, ketika ditinggalkan oleh suaminya Ibrahim alaihi salam di wadin ghairi dzara', di satu lembah yang tidak ada pepohonan. Saat perbekalan Ummu Ismail sudah habis, Ismail pun menangis. Lalu Ummu Ismail berlari antara Safa dan Marwa sebanyak 7 kali sampai akhirnya diberikan kelapangan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan munculnya bi'ar Zamzam, yaitu sumur Zamzam. Lalu dikatakan di sini oleh Syekh Majid Al-Hamawi ketika menjelaskan poin ini, beliau berkata, sab'atu asywat, sama seperti tawaf, ini pun dilakukan sebanyak 7 kali. Yuhsabu az-zahabu marratan wal'udu marratan thaniyah, dan dihitung ketika satu kali dari Safa ke Marwa itu dihitung satu, dari Marwa ke Safa itu pun dihitung satu, berarti satu kali, lalu kalau balik lagi ke Safa itu dihitung dua kali. Wa syartu sa'i an yamshi tilqa'a wajhihi, ya, syaratnya adalah ya kita berjalan menghadap ke depan. Artinya kalau kita di Safa, ya, ibda'u bima bada Allah, kita diperintahkan oleh Nabi memulai dari tempat di mana Allah memulainya. Allah memerintahkan untuk kita memulainya. Ya, Allah sebutkan di Al-Quran, inna Safa wal Marwata. Maka kita pun memulainya dari mana? Dari Safa, berjalan menuju Marwah. Lalu dikatakan di sini, wa an yaqa' ba'da tawaf as-sahih. Dan sa'i ini harus dilakukan setelah tawaf yang sahih, tawaf yang sah. Baik itu tawaf kudum, kata beliau, au ifadah, baik tawaf kudum, tawaf saat kita datang, atau tawaf ifadah. Akhdan bistiqra'i min ahadith as-sahihah. Dan ini adalah kesimpulan dari hadis-hadis yang sahihah, bahwa sa'i dilakukan setelah tawaf. Wa huwa fis sahihain, dan hadis-hadisnya bahkan berada di dalam riwayat-riwayat yang sahih Bukhari dan Muslim. Wa an yabda'a bis Safa, dan dimulai dari Bukit Safa, bukan dari Marwah ya. Li hadisi Jabirin radhiyallahu ta'ala an, berdasarkan hadis Jabir radhiyallahu anhu, annahu sallallahu alaihi wasallam bada'a bis Safa wa khatama bil Marwah, bahwa Nabi itu memulai sa'i dari Safa dan berakhir di Marwah, yang ketujuhnya di Marwah. Satu, ya, dari Safa ke Marwah dihitung satu, ketika kembali dari Marwah ke Safa dihitung satu, jadi dua, ya, lalu nanti berakhirnya di mana? Di Marwah. Dan nanti akan disebutkan apa sunnah ketika tawaf, apa sunnah ketika sa'i, apa sunnah ketika wukuf, akan disebutkan oleh beliau insyaAllah nanti di depan akan disebutkan. Lalu dikatakan oleh Al-Qadi Abi Syuja' rahimahullahu rahmatan wasi'ah, beliau berkata, wa arkanul umrati arba'atun. Adapun rukun umrah ada empat. Ya, rukun umrah ada empat. Syekh Majid Al-Hamawi berkata, bal khamsah. Bukan empat, lima. Kalau di dalam masalah haji, kata Al-Qadi Abi Syuja ada empat. Kata pentahkik hadis kitab ini Syekh Majid Al-Hamawi ada bal sita, ada enam. Kalau ini kata Al-Qadi Abi Syuja ada empat. Kata muhakkik, seorang alim, Syekh Majid Al-Hamawi, beliau seorang alim dalam fikih Syafi'i, beliau katakan bukan empat, bal khamsah, lima ya. Dikatakan di sini, adapun yang kelima adalah at-tartib, ya, at-tartib, berurutan. Kita kembali ke matan. Wa arkanul umrati arba'atun. Adapun rukun pelaksanaan umrah ada empat. Yang pertama adalah al-ihram, yang kedua adalah at-tawaf, yang ketiga adalah as-sa'yu, berlari-lari kecil. Ya, ihram kita tahu. Ihram itu kita masuk ke dalam ibadah. Tentunya dimulai nanti dengan mandi, mengganti pakaian. Nanti ada pembahasan insyaAllah mahzuratul ihram, hal-hal yang dilarang ketika kita ihram. Ada hal-hal yang khusus bagi laki-laki, ada yang khusus bagi perempuan. Yang khusus bagi laki-laki misalnya menutup bagian kepala, atau menggunakan pakaian yang berjahit, atau menggunakan sendal yang menutup misalnya mata kaki, atau itu yang laki-laki. Adapun yang perempuan, menutup wajah dilarang, menutup menggunakan kufaz, yaitu sapu tangan dilarang. Ada juga yang dilarang untuk laki-laki dan perempuan, menggunakan parfum misalnya ya, atau memotong rambut, atau misalnya nanti akad nikah atau lamaran, atau bercampur atau berburu, atau nanti memotong dahan pohon yang ada di Mekah. Itu nanti insyaAllah semuanya akan dibahas ketika kita memasuki pembahasan mahzurat al-ihram, hal-hal yang tidak boleh dilakukan saat ihram. Dan tentunya nanti kalau kita sudah selesai, ya coba kita susun lagi puzzle-puzzle ini menjadi rangkaian yang lebih mudah dipahami. Karena memang kalau kita bicara teoritisnya, terkadang kita mendapatkan kebingungan. Kebingungan, maksudnya bagaimana? Bingung. Memang haji itu, kalaupun kita baca di dalam kitab-kitab, ya, itu akan mendapatkan kebingungan. Lalu bagaimana caranya agar kebingungan itu hilang? Kita melaksanakannya. Pelaksanaan, itu yang paling sederhana. Jadi kita melaksanakan, mengikuti, tentunya kita mempelajari secara umum, atau kita mempraktekannya dalam bentuk manasik, atau kita langsung praktekkan dalam pelaksanaan ibadah, tentunya ini akan sebenarnya mudah, tidak serumit yang kita bayangkan. Sederhana sekali pelaksanaan ibadah haji dan juga pelaksanaan ibadah umrah, apalagi umrah ya. Umrah itu hanya beberapa waktu saja, cepat sekali itu bisa kita selesaikan. Lalu dikatakan di sini wal halqu fi ahadil qaulaini, dan juga mencukur rambut, menggundur rambut di salah satu pendapat ya di mazhab Imam Syafi'i. Di sini Syekh Majid Al-Hamawi berkata wahual mu'tamad, dan mencukur rambut bagian dari rukun umrah itu adalah pendapat yang mu'tamad, pendapat yang kuat yang dipilih di mazhab Imam Syafi'i. Berarti empat ya. Ihram, tawaf, sa'i, dan al-halqu, yaitu mencukur rambut. Nah, sekarang kita memasuki pembahasan yang lain. Dikatakan di sini wa wajibatul haji ghairul arkani thalathatun. Dan perkara-perkara yang wajib di dalam pelaksanaan haji, kata beliau, ghairul arkani salah satu. Selain daripada rukun yang telah kita sebutkan, ada tiga. Jadi ada yang wajib selain daripada rukun. Kalau rukun tadi dari mulai ihram, wukuf, lalu tawaf, lalu sa'i, ya. Tetapi ada juga yang lain, ya, ada juga yang lain selain daripada rukun yang sudah kita sebutkan. Di sini beliau berkata, Syekh Majid berkata, wahiya ma tajibu bitarkiha al-fidyah. Yang dimaksud dengan kewajiban-kewajiban dalam haji adalah perkara-perkara yang mana kalau ditinggalkan, ya, yajibu bitarkiha al-fidyah. Kalau ditinggalkan harus membayar apa namanya fidyah. Wa yu'thamu ma'al amdi. Wa yu'tham ma'al amad. Dan berdosa kalau dilakukan secara sengaja. Artinya ditinggalkan dengan sengaja berdosa. Di sini dikatakan wa wajibatul haji ghairul arkani salasatun. Perkara yang wajib dalam haji selain daripada rukun ada tiga. Syekh Majid berkata bukan tiga, empat. Masya Allah. Beliau sering mentaklik, memberikan catatan atas pembagian-pembagian yang dibawakan oleh Al-Qadi Abi Syuja. Dikatakan oleh beliau, yang pertama adalah al-ihram minal miqat. Al-ihram minal miqat. Lalu dikatakan di sini, al-ihram minal miqat, ihram dari miqat. Miqat itu apa? Ma'asirul muslimin, miqat. Miqat itu tempat. Ya, ada miqat zamani, ada miqat makani. Ada miqat dalam bentuk waktu, ada miqat dalam bentuk tempat. Tentunya ibadah haji waktunya telah ditentukan, misalnya bulan Zulhijjah. Tidak bisa kita ubah. Ya, itu namanya miqat zamani. Ada juga miqat makan, yaitu tempat-tempat yang telah ditentukan oleh syariat bahwa dari situlah kaum muslimin ihram. Dan nanti miqat itu sesuai dengan arah, ada miqat penduduk Madinah, ada miqat penduduk Syam, ada miqat penduduk Irak, ada miqat penduduk Yaman, ya. Itu telah ditentukan oleh syariat. Dikatakan di sini lil haji wal umrah, baik miqat untuk haji ataupun umrah. Berdasarkan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam waqata li ahli al-Madinah, bahwa Nabi telah menentukan miqat untuk ahlul Madinah, penduduk Madinah. Nama miqatnya adalah Dzulhulaifah. Dzulhulaifah itu miqatnya ahlul Madinah. Wa li ahli Syam, adapun miqat untuk penduduk Syam, kalau sekarang Syria, Palestina, ya, dan lain-lainnya, Lebanon, sebagian mengatakan, atau Yordan, Urdun, ya, itu ahlu Syam, adalah miqatnya namanya Juhfah. Juhfah. Ya, kalau Madinah, Dzul Hulaifah. Kalau ahlu Syam, apa namanya? Juhfah. Wali ahli Najd, adapun ahli Najd adalah Qarnul Manazil. Nama miqatnya adalah Qarnul Manazil. Wali ahli Yaman, adapun penduduk Yaman, miqat mereka adalah Yalamlam. Yalamlam. Wa qal, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, hunna lahum. Miqat-miqat ini untuk mereka. Wali kulli atin ata alaihinna min ghairihinna mimman arada al-hajj wal umrah. Dan bagi orang-orang yang datang dari arah mereka, yang searah dengan Yaman, yang searah dengan Madinah, yang searah dengan Syam, yang hendak melaksanakan ibadah umrah atau hendak melaksanakan ibadah haji. Wa man kana duna dzalik fa min haitsu ansha'a. Tetapi kalau seandainya dia tinggal bukan di luar miqat tetapi di dalam miqat misalnya, maka ya dari tempat apa disebutkan di sini, dari tempat dia tinggal, hatta ahlu Makkah min Makkah, misalnya penduduk Makkah, mereka apa namanya, maka miqatnya adalah di Makkah. Lalu dikatakan di sini, oleh karenanya fasyami, walaupun dia penduduk negeri Syam, idza marra alal Madinah, apabila dia lewat kota Madinah, fa miqatuhu Dzul Hulaifah, maka miqatnya adalah Dzul Hulaifah. Wa tusamma al-yaum Abar Ali, atau kalau orang Indonesia bilang Bir Ali, ya, Bir Ali. Kalau sekarang tidak disebut apa namanya Dzul Hulaifah, tapi disebut Abar Ali atau Bir Ali. Wa illa fa miqatuhu Juhfah, walaupun sebenarnya miqat ahlus Syam adalah Juhfah, tapi kalau dia datangnya lewat Madinah, maka dia melewati Bir Ali atau melewati istilahnya apa Dzul Hulaifah. Wa yakumu badalah al-yaum, adapun Juhfah sekarang biasa disebut Rabik, kata beliau. Wa huwa qabla Juhfah, tempatnya sebelum Juhfah. Wa waqqata Umar radhiyallahu anhu dzata irq li ahli al-masyriq kama rawal Bukhari. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa Umar menetapkan miqat untuk penduduk yang datang dari timur, yaitu namanya dzatu irq, dzatu irq. Lalu dikatakan di sini wa hadza bin ammal makki, ya, wa man fi hukmihi, adapun penduduk Mekah, fa miqatu hajjuhu Makkah, ya, adapun miqat umrahnya adalah Adnal Hil, tempat halal yang enggak masuk Mekah, yang paling dekat dengan Mekah. Li'anna Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam amara Aisyata lamma aradat an ta'tamir bi an takhruj ila al-hil fatuhrim. Karena Nabi pernah memerintahkan Aisyah saat hendak melaksanakan umrah agar keluar dulu ke tanah halal, keluar dari Mekah yang paling dekat, ya, tempat yang paling dekat dengan Mekah, lalu baru beliau ihram. Hadisnya sahih, riwayat al-Imam al-Bukhari dan Imam Muslim. Allah alam bisawab ma'asirul muslimin. Jangan kemana-mana, kita kembali setelah beberapa selingan berikut ini. Islamic Grand Village menghadirkan konsep hunian Islami terpadu, menyajikan aset properti perumahan berbasis syariah, pembayaran terlepas dari lonjakan floating suku bunga bank dan bebas ITA. Insyaallah akan berada di kawasan terpadu, Masjid Jami, sarana pendidikan, commercial area, dan saat ini pun sudah berada di tengah-tengah kawasan yang sudah berkembang, dekat dengan rumah sakit, pasar, sekolah Islam, serta berbagai fasilitas komersil lainnya. Dapatkan sekarang juga capital gain, kenaikan harga, investment yield, potensi sewa, likuiditas aset properti sangat mudah untuk dijual kembali. Syarat aplikasi mudah, tanpa BI checking, tanpa denda dan sita, sistem syariah, tanpa kena penalti, ACC developer 99%. Booking sekarang juga, sebelum kehabisan. Untuk informasi, hubungi 0813-2969-5359. Dapatkan segera panduan praktis membaca kitab bahasa Arab selangkah demi selangkah. Anda akan belajar untuk mahir membaca kitab bahasa Al-Quran. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, pelajarilah bahasa Arab karena sesungguhnya bahasa Arab itu termasuk bagian dari agama. Buku Dalilul Qori merupakan buku ajar bahasa Arab dari hasil penelitian dan pengembangan. Untuk info pemesanan, hubungi 0852-3240-6239. Dapatkan bukunya, ikuti bimbingannya. Ikuti bimbingan belajar bahasa Quran setiap Sabtu pukul 7 hingga 8.30 waktu Indonesia Barat, live Niaga TV dan Robani TV. Problema dan beban hidup selalu menghiasimu. Membaca Al-Quran akan menenteramkan hati, menguatkan iman, dan menyembuhkan penyakit. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Kini kami hadirkan untuk kaum muslimin Al-Quran Saku cetakan asli Madinah Munawwarah dengan ukuran 8,5 x 11 cm dan ringan, akan memudahkan Anda untuk membawanya kemanapun. Pesan sekarang dengan jaminan asli cetakan Madinah. Hubungi Niaga Store di 0852-3240-6239. Jadikan hari-hari Anda selalu bersama Al-Quran. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa ba'd. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang pertama sudah kita bacakan matan Abi Syuja atau matan Al-Ghayah wa Taqrib yang ditulis oleh Al-Imam Al-Qadi Abi Syuja Ahmad Ibn Al-Husayn Ibn Al-Ahmad Al-Isfahani rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Kita masih membahas atau membacakan Kitabul Hajj, pembahasan tentang ibadah haji. Kita sudah bahas hal-hal yang dengannya seorang muslim wajib haji. Kita pun sudah bahas tentang arkanul hajj dan kita sudah memulai pembahasan tentang perkara yang wajib. Walaupun perkara yang wajib ini baru satu yang kita bacakan, yaitu al-ihram minal miqat. Masih ada beberapa poin lagi yang akan kita bahas di kesempatan yang akan datang insyaAllah. Pertanyaan yang pertama dari pesan singkat, apabila kita lupa mandi dengan sabun pada waktu kita dalam ihram yang saat itu miqat dari Bir Ali dan sampai di Hotel Mekah, kita mau melakukan umroh, apakah kita wajib membayar dam? Coba kita ulangi. Apabila kita lupa mandi dengan sabun pada waktu kita dalam ihram yang saat itu miqat dari Bir Ali dan sampai di, maksudnya ketika sampai di hotel barangkali ya, dalam kondisi dia beliau sudah ihram dari Bir Ali lalu menuju Mekah, lalu pas nyampe di Mekah lupa, apakah kalau lupa dia dianggap berdosa? Tentunya dalam Islam permasalahan lupa sudah jelas hukumnya ya. Rabbana la tu'akhidna innasina au akhtana. Ya Allah, jangan hukum kami kalau kami salah atau lupa. Ya rufi'a an ummati al-khata' wa nisyan wa mastukrihalah, kata Nabi, au kama qala Rasulullah, diangkat hukum atas umatku dikarenakan salah, lupa, dan ikrah. Ikrah itu artinya paksaan. Jadi dalam Islam itu tidak ada dosanya ya. Allah alam bisawab. Bahkan jangankan memakai sabun yang dilarang ketika ihram, meninggalkan sholat bagi orang yang lupa tidak dosa. Tapi dia harus mengqadha. Rasulullah berkata, "Man nasiya anissalah falyusalliha idza dzakaraha." Barang siapa yang lupa dari mengerjakan salat, kerjakanlah ketika dia ingat. Allah alam bissawab. Hamba Allah di Bengkulu, assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Hamba Allah di Bengkulu, Ustaz. Silakan Ibu. Ya, yang pertama mengenai ucapan salam ya Ustaz. Apakah iya kita tidak boleh menjawab salam dari kaum kafir? Itu yang pertama. Yang kedua, apa iya dilarang setelah sholat itu mengucapkan salam sampai akhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, seperti itu? Jazakallah khair Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaitan dengan salam dengan orang kafir, tentunya ada hadis yang melarang kita memulai. La tabda'u al-yahuda wan-nasara bis-salam. Kata Nabi Muhammad, janganlah kalian mendahului orang Yahudi dan Nasrani mengucapkan salam. Jadi kita tidak boleh memulai mengucapkan salam kepada mereka. Itu hadis yang sahih. Lalu bagaimana kalau seandainya mereka lebih dulu mengucapkan salam? Misalnya mereka mengucapkan kepada kita assalamualaikum. Apa yang harus kita lakukan? Allah alam bisawab, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, ya, wa idza huyyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw mithliha. Kalau kalian disapa dengan salam oleh seseorang, maka balaslah salam tersebut dengan yang lebih baik atau dengan yang semisal. Itu perintah Allah dalam Al-Qur'an. Tetapi kan permasalahannya mereka orang kafir yang mengucapkan salam. Ada hadis yang sahih, kalau saya tidak salah, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, di mana Rasulullah berkata, apabila ada orang kafir mengucapkan salam kepadamu, maka ucapkanlah wa'alaikum. Ya, ucapkanlah wa'alaikum. Itu yang diajarkan oleh syariat. Adapun permasalahan pertama, apakah setelah sholat kita tidak boleh membaca, misalnya ke sebelah kanan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisawab, kalau kita baca dalam kitab-kitab para ulama, kata mereka tidak masalah. Tidak ada larangan kita menyempurnakannya menjadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak masalah. Allah alam bisawab. Ada Ibu Yuni di Sidoarjo. Baik. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Yuni. Mau menanyakan, Ustaz, orang tua kami kan sudah meninggal, orang tua saya. Insya Allah kami berhendak untuk membadalkan haji. Baik, Ibu. Sementara saya sendiri belum haji, jadi rencananya mau saya ikutkan travel yang sunnah gitu. Cuman setidaknya saya akan ingin tahu juga, Ustaz, badal haji ini nanti bagaimana prosesnya? Karena kan dia tidak berangkat, yang saya tahu dia tidak berangkat dari Indonesia, tetapi dilaksanakan oleh pelajar-pelajar Indonesia yang sudah berhaji yang ada di Saudi gitu. Nah ini kalau minta dijelaskan begitu tentang badan hasilnya bagaimana. Terus kalau yang saya tahu dulu itu kita berangkat dari satu ustaz lutut gitu, badan haji itu kakak-kakak pernah gitu soalnya. Satu ustaz membadalkan haji beberapa orang. Nah ini bagaimana? Rencananya sih saya sendiri-sendiri gitu. Kalau untuk keterasaannya kan insya Allah melaksanakan sesuai dengan syariat yang diatur. Belum punya sambil ustaz ya. Baik. Jadi saya lakukan ini. Allah alam bisawab, ya, ada seorang sahabat mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu dia berkata, ya Rasulullah, ibuku hendak berhaji tetapi dia meninggal sebelum sempat melaksanakannya, apakah aku harus menggantikannya? Ya, maka Rasulullah berkata, bagaimana menurutmu seandainya ibumu punya hutang kepada manusia, apakah engkau akan membayarkan hutang ibumu tersebut? Tentu ya Rasulullah. Maka Rasulullah berkata, fadainullah ahakku an yuqda, maka hutangnya kepada Allah lebih utama, ya, lebih harus dibayar daripada hutangnya kepada manusia. Ya, oleh karenanya para ulama mengatakan tidak masalah membadalkan haji atau umroh orang yang sudah meninggal berdasarkan hadis tersebut. Para ulama mengatakan tidak masalah. Hanya saja memang secara syariat ada aturannya, tidak sembarangan. Di antara aturannya bahwasanya orang yang membadalkan itu haruslah orang yang sudah pernah melaksanakan ibadah haji. Itu yang pertama. Yang kedua, tentunya kita mengeluarkan nafkah, ya. Artinya badal itu ya kita mengeluarkan nafkah untuk perjalanan dan juga pelaksanaan ibadah haji orang yang kita tunjuk sebagai pelaksana badal itu sendiri. Ya, artinya kita berikan biayanya kepada dia, ya, agar dia laksanakan. Dan juga tentunya hukum asalnya ketika seseorang membadalkan orang lain, ya satu orang yang membadalkan, ya dia membadalkan untuk satu orang. Kalau sekarang mungkin Ada, saya dengar satu orang membadalkan untuk lima orang, untuk sekian orang. Itu saya melihat aneh jadinya. Ya, aneh. Jadi takutnya nanti mudah-mudahan Allah selamatkan niat kita. Takutnya nanti lebih kepada bisnis, lebih kepada sisi ekonomi daripada sisi ibadahnya. Ya, oleh karenanya hendaknya kita berhati-hati, tidak sembarangan di dalam memilih orang. Hendaknya kita pilih orang yang amanah. Adapun secara pelaksanaan ya sama, tinggal mungkin nanti ketika ihram ya diniatkan, dia berniat, ya Allah saya berniat haji atas nama si fulan. Allah alam bissawab. Secara umum sama semua. Pertanyaan kedua, Ummu Rahmat dari Jakarta, apakah kita tidak mendapatkan keutamaan umrah kalau kita tidak mendapatkan salat sunnah di Raudhah? Ini anggapan yang salah tentunya ya. Tidak ada rukun umrah itu harus salat di Raudhah. Bahkan Raudhah itu bukan tempatnya umrah. Raudhah itu kan di Madinah. Sedangkan pelaksanaan umrah di Makkah, tidak ada kaitannya sama sekali. Tapi kalau dikatakan bahwa Raudhah itu tempat yang mustajab untuk berdoa, betul. Dia tempat yang mustajab untuk berdoa, kita sholat dua rakaat, lalu setelahnya kita berdoa, memohon, meminta, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun menjadikan Raudhah sebagai syarat sahnya umrah, itu tidak didapatkan dalam kitab-kitab fikih. Lalu apa rukunnya? Tadi rukunnya sudah kita sebutkan. Dari mulai ihram, lalu tawaf, sa'i, lalu yang terakhir adalah halaq ya. Ihram, tawaf, sa'i, dan halaq. Halaq itu mencukur. Ada penelpon yang masuk. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari siapa, di mana, Bapak? Mohon maaf, saya diagak aku. Saya setruk. Masya Allah. Mohon maaf, kurang jelas. Syafaqallah. Shifaan la yughadiru saqama. Mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan untuk Bapak. Kesembuhan yang sempurna. Silakan Bapak. Saya ini kan saya dikejar dia kesakitan. Saya truk. Iya. Syafaqallah, syafaqallah. Barakallahu Bapak. Mudah-mudahan Allah memberkahi Bapak, la ba'sa tahurun insyaAllah, tidak masalah, mudah-mudahan sakit ini menjadi penggugur dosa-dosa, ya diangkatnya derajat Bapak, ya mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan yang sempurna untuk Bapak insyaAllah. Barakallah. Baik, warakallah. Tentunya ya, saudara kita yang diuji oleh Allah dengan sakit, baik itu sakit stroke dan lain sebagainya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani manusia melampaui kemampuannya. Dalam Al-Quran Allah berfirman, fattakullaha mastata'tum, bertakwalah semampu kalian. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apa-apa yang aku perintahkan kepada kalian, laksanakan semampu kalian. Ya, laksanakan semampu kalian. Wudu, ya kita kalaupun ingin mengerjakan yang wajibnya saja, silahkan yang wajibnya saja. Kalau kita tidak sanggup, misalnya minta bantuan kepada anak atau siapa untuk membantu mewudukan, ya itu semampu kita saja. Boleh tidak saya wudu, tapi saya karena kondisi Masya Allah sakit tidak bisa memakai pakaian. Ya sudah, gak masalah ketika wudu tidak berpakaian, nanti selesai wudu dipakaikan bajunya. Tidak masalah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laksanakanlah semua kewajiban kita kepada Allah sesuai dengan kemampuan kita. Ya, sesuai dengan kemampuan kita. Dan berusaha untuk husnuzon, prasangka baik kepada Allah. Prasangka baik bahwa Allah pasti telah menggariskan kebaikan di dalam sakit ini. Mudah-mudahan dengannya dosa saya diampuni, derajat saya ditinggikan. Mudah-mudahan Allah berikan saya husnuzon. Dan kehidupan dunia ini sementara. Ya, wa mal hayatud dunya illa mataul gurur. Tidaklah kehidupan dunia kecuali perhiasan yang menipu. Tidak lama kita hidup di dunia. Maka jangan sampai yang sebentar ini tidak bisa kita maksimalkan untuk ibadah ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Bapak diberikan kesehatan, kesembuhan, kekuatan, kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan selalu istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang ketiga, assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umur saya 60 tahun, mempunyai riwayat penyakit darah tinggi dan asma. Di tengah wabah COVID yang kembali meningkat, apakah saya boleh kembali sholat di rumah? Silahkan laksanakan di rumah. Ya, ini fatwa para ulama, baik itu di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia Pusat, di Mesir ya, komisi fatwa di Mesir, di Arab Saudi, semua sama fatwanya. Daf'ul mafsadah muqaddamun alal jalbil maslahah. Menghindari mafsadat lebih diprioritaskan daripada maslahat, mengambil maslahat. Jangankan COVID-19, turun hujan pun kita diperbolehkan untuk tidak ke masjid. Padahal hujan tidak membahayakan, hanya membuat baju kita basah. Kita boleh di masjid. Bahkan azannya ditambahkan kalimat sallu fi rihalikum, salatlah di rumah kalian. Lalu bagaimana dengan COVID? Ya apalagi untuk mudah-mudahan Allah menjaga kaum muslimin, untuk yang sudah sepuh, punya riwayat asma, punya darah tinggi dan lain sebagainya, insya Allah tidak masalah dia melaksanakannya di rumah. Bahkan dalam hadis dikatakan Rasulullah bersabda, barang siapa yang sakit atau safar sehingga sakit dan safar itu menghalangi dia melakukan rutinitas ibadah, misalnya sholat dan puasa, maka dia tetap mendapatkan pahala dari ibadah yang biasa dilakukan, walaupun dia dalam kondisi sakit, seolah-olah dia sembuh, dan walaupun dia dalam kondisi safar, seolah-olah dia sehat. Allah alam bissawab. Ada Pak Selamat di Riau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bapak. Ya. Ini Pak, orang tua saya sudah meninggal dunia. Baik. Kurang lebih 15 tahun yang lalu. Lalu kami anak-anaknya ada 4 orang, 1 orang laki-laki, 3 orang perempuan. Orang tua saya itu beristri kembali, tapi hartanya yang sama istri perempuan, itu istri pertama tidak dibagi, sehingga tidak diharapkan. Itu hukumnya bagaimana menurut agama Islam, Pak? Baik, itu saja Pak Selamat. Ya, ada satu lagi Pak. Ya. Apakah harta itu wajib dibagi atau bagaimana? Apa Bapak? Apakah? Harta itu apakah wajib dibagi atau bagaimana? Harta warisan? Ya, harta warisan. Baik. Terima kasih Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya kalau ada seorang laki-laki meninggal ya, lalu dia meninggalkan 3 orang anak, 2 orang istri, 3 orang anak, 2 orang istri, maka tentunya istrinya mendapatkan 1/8 dibagi 2. Jadi 1/8 dikeluarkan untuk istri. Dan 1/8 itu nanti dibagi 2. Ya, 1/8 iya dibagi 2 kalau saya tidak salah ya. Mudah-mudahan ya, nanti kalau salah kita pastikan lagi, tapi seingat saya 1/8 dibagi 2. Bukan masing-masing 1/8, tapi istri dapat 1/8. Kenapa kok 1/8 bukan 1/4? Karena ada anak. Lalu setelah diambil untuk istri 1/8, sisanya adalah untuk anak. Tadi anak laki-laki 1, anak perempuan 3. Maka diberlakukan kaidah lidzakari mithlu hazzil unthayain. Laki-laki mendapatkan 2 bagian perempuan. Berarti kalau laki-laki 1, perempuan 3. Laki-laki dapat 2 bagian, berarti nanti seolah-olah dibaginya 5. Kok 5? Ya perempuan 3, laki-laki 1 dihitung 2. Berarti kan jadi 2, ya jadi 5. Berarti setelah dikurangi 1/8 dibagi 5 hartanya, 2 bagian untuk laki-laki, 1 bagian untuk 3 orang perempuan, dibagi apa? Satu-satu bagian ya. Itu ketentuan syariatnya begitu. Lalu apakah harta warisan wajib dibagi? Iya wajib ya, karena itu sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menentukan si fulan 1/4, si fulan 1/8, si fulan mengambil dua kali bagian perempuan, itu Allah yang menentukan. Dalam hadis dikatakan, innallaha qad a'ta kulladzi haqqin haqqahu. Sesungguhnya Allah telah memberikan kepada orang yang berhak haknya, la wasiyata liwarithin. Tidak ada wasiat untuk ahli waris. Maka hukum asalnya wajib. Hukum asalnya wajib dilaksanakan. Adapun masalah nanti ada keluarga yang mengatakan, ah sudahlah saya enggak perlu, ya sudah, Anda, kalaupun Anda enggak perlu, ya sudah, Anda kasih ke keluarga yang lain bagian Anda. Tetapi ahli waris, harta itu harus dibagi, ya, sebagai satu kewajiban yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana jika istri pertama tidak mau memberikannya kepada istri kedua atau anak-anaknya misalnya? Maka itu adalah kezaliman. Itu adalah kezaliman. Saya sering sampaikan firman Allah dalam surat Al-Maidah, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humuz zalimun." Siapa yang tidak mau berhukum dengan aturan Allah, maka dia orang yang zalim. Dia tahu hukum Allah yang terbaik. Dia tahu tidak ada hukum yang lebih baik dari hukum Allah, tapi dia tidak bisa mengalahkan nafsunya kepada dunia, rasa cintanya kepada dunia, sehingga dia haramkan orang lain mendapatkan harta warisan itu kecuali dia. Maka ini adalah perbuatan dosa, perbuatan yang sangat tercela. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang kelima, saudara saya membadalkan haji adiknya dengan membayar uang sekitar 7 juta dan kemudian dikasih kayak semacam sertifikat sebagai bukti sudah dibadalkan. Yang lucu ini melalui seorang ustadz yang saya tanyakan, yang seperti ini apa benar menurut syariat dari hamba Allah di Semarang? Iya, oleh karenanya saya selalu mengatakan, ya, kalau memang dulu orang tua ketika mereka meninggal, bahwa orang tua kita memang masya Allah, Allah takdirkan belum wajib haji, belum wajib haji, ya, belum wajib haji artinya begini, beliau tidak ada kemampuan secara finansial, lalu beliau meninggal. Pertanyaannya, apakah beliau punya hutang kepada Allah? Tidak ada hutang sama sekali. Sebagian orang mengatakan, orang tua saya meninggal, belum sempat haji, belum sempat umroh, berarti dia punya hutang. Hutang dari mana? Tidak ada hutang. Kok tidak ada hutang? Itu belum haji, berarti dia belum melakukan fardul Islam. Haji itu kewajiban yang dikaitkan dengan kemampuan. Beda dengan sholat, beda dengan puasa. Ya? Kalau haji dikaitkan dengan kemampuan finansial, kemampuan untuk melaksanakan, Allah yang bilang begitu. Ya, Allah katakan walillahi 'alan nas hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan bagi Allah atas manusia pelak kewajiban melaksanakan haji, man istata'a, bagi yang mampu. Oleh karenanya kalau si fulan semasa hidupnya saja dia enggak mampu, enggak wajib, apalagi kalau sudah meninggal. Itu saya sering sampaikan begitu. Si fulan, tapi kan kadang seorang anak itu merasa sedih. Kok ayah saya enggak haji dulu ketika hidup? Kita katakan bahwa ketika dia hidup, dia tidak mampu melaksanakannya, dia tidak punya uang misalnya. Ya. Kecuali dia sudah wajib, dia punya uang. Hanya saja ada kendala fisik atau keburu meninggal sudah daftar, ya dibadalkan. Tapi kalau dia tidak punya uang sama sekali lalu dia meninggal, ketika hidup pun dia tidak wajib. Apalagi ketika telah meninggal. Oleh karenanya menurut saya secara pribadi, uang 7 juta itu lebih baik ditabung, dikumpulkan, mudah-mudahan bapak nanti bisa haji, ibu bisa haji. Kalaupun ayah ibu kita tidak haji, mudah-mudahan kita haji. Kita doakan mereka nanti di Raudhah, di Makkah, di tempat-tempat yang mustajab. Itu menurut saya seperti itu, ya. Saya lebih cenderung seperti itu. Kecuali memang sudah ada kemampuan lalu tidak jadi, sudah daftar tidak jadi, ya ini dibadalkan. Ini dibadalkan. Ya, Allah alam bissawab. Pertanyaan yang keenam, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mau bertanya, saya mengikuti talangan haji sudah berjalan 1 tahun, tapi saya tidak pernah nunggak pembayaran. Saya mendengar talangan itu haram, apa yang harus saya lakukan? Saya takut ibadah saya tidak diterima. Terima kasih. Ya diambil, ya. Kalau talangan itu ada ribanya, ya. Kecuali kalau ada muhsinin orang baik bilang ke bapak, nih pak, uang 34 juta daftar haji. Bayar ke saya per bulan 1 juta. Selama 34, enggak lebih, enggak kurang. Segitu bapak bayar ke saya. Enggak ada masalah. Tapi kalau yang dia kasih ke kita 25 juta atau 30 juta, dicicil selama sekian tahun totalnya menjadi 50 juta atau 40 juta riba. Bagaimana kita mau ibadah haji dengan riba? Ya, na'udzubillahi min dzalik. Allah alam bisawab, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita, memberikan kita istiqamah dalam menuntut ilmu. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.